Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya bertemu dengan sekelompok laki-laki asing yang mempunyai kepandaian sangat tinggi. Dan mereka berhasil membawa lari jaga para mudita putrinya bersama dengan Kayan Manggala dan pengemis tidak waras. Oh, kemanakah larinya orang-orang asing itu? Oh, apakah aku akan terus mengejarnya secara membabi buta begini, dalam gelap seperti ini? Oh, apakah tidak mungkin mereka mempergunakan Aji Halimunan? Oh, tidak, aku rasa tidak mungkin. Mereka cepat sekali menghilang, sekaligus bersama dengan Kayan dan jaga para mudita anakku. Oh, aku akan mencoba mencarinya dengan kekuatan batinku. Mudah-mudahan kekuatan agung itu dapat membantuku. Prabu Purbaya mulai mengerahkan seluruh kekuatan batinnya, memohon pada Hyang Agung agar mendapat petunjuk di mana putrinya berada. Tetapi hampir setengah malaman tidak juga ia mendapat petunjuk apapun. Sampai akhirnya ia terjaga dari semedinya. Oh, agaknya aku harus mencarinya dengan kekuatan lahiria. Dan aku juga tidak perlu tergesa-gesa dan membabi buta lari ke sana sini. Aku akan mencari perlahan-lahan. Dan mudah-mudahan Hyang Agung dapat menunjukkan jalan agar aku dapat menemukannya. Prabu Purbaya kemudian meneruskan langkahnya di tengah kegelapan malam. Kantuk tak lagi dirasakannya. Ia terus berjalan sambil memejamkan mata dan telinganya. Sementara itu di kegelapan malam yang jauh dari tempat Prabu Purbaya dan Cempaka. Apakah kita akan bermalam di hutan seperti ini, Ki Guru? Iya. Bawa kemari kala jantung. Baik, Ki Guru. Lepaskanlah totokanmu itu. Kalian telah menghancurkan segala-galanya. Karena kalianlah aku jadi seperti ini. Kalian manusia jahat. Kejam. Di mana peta itu? Peta yang kuberikan padamu. Hebat sekali aku, bukan? Aku adalah laki-laki yang sangat penting. Semua orang membutuhkan aku. Dan kau tidak akan mungkin berani membunuhku, kan? Karena aku menyimpan rahasia keberadaan gua itu. Aku memang tidak akan membunuhmu, tetapi kau akan menerima siksaan yang belum pernah kau bayangkan seumur hidupmu. Ampun, tobat Datu. Kau mau mengaku dan memberikan peta itu padaku? Iya. Aku akan memberikan peta itu padamu. Tapi lepaskan aku dari siksaan ini dulu. Gila, laki-laki ini sudah tidak waras, Datuk. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia harus memberitahukan padaku. Dia harus menyerahkan kembali peta yang pernah aku berikan. Ayo, berikan padaku peta itu. Di mana kau sembunyikan? Peta itu sudah aku hancurkan. Ku hancurkan kepalamu. Tapi aku sudah menemukan gua itu. Aku sudah pernah mendatangi gua itu. Benarkah itu, kala jantung? Lalu apa yang kau temui di sana? Apa yang kau temui? Ular. Ular banyak sekali. Ya, banyak sekali ular-ular di dalam gua itu. Tidak. Aku tidak mau kembali ke sana. Aku tidak mau. Lebih baik kau bunuh saja aku. Anakku menderita karena masuk ke tempat itu. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau segala macam ilmu jika harus kehilangan anakku. Aku lebih suka mati. Ayo, siksa kembali aku, Datu. Aku akan menerimanya. Ayo, siksa aku. Aku tidak akan mau menunjukkan tempat itu. Aku benci dengan ilmu sejati. Ilmu yang justru membuat aku... Tidak. Dasar orang gila. Baik, rasakanlah ini. Aku tidak mau kembali. Aku tidak suka ilmu sejati. Aku tidak suka. Datu, kalau jantung agaknya telah terganggu kewarasannya. Tetapi aku tidak akan mengalah dengan orang yang tidak waras seperti dia. Aku harus mendapatkan kembali peta itu. Itu aku adalah milikku. Saya akan mencoba cara lain, Datuk. Saya akan mencoba dengan cara yang lebih lunak, Datuk. Tidak. Aku tidak akan memberitahukan apa-apa, tidak. Gua itu adalah sarang iblis. Tidak, aku tidak mau ke sana. Tidak. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogaro terus, gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Panas kurap, oleskan kapanas. Gatal-gatal jamur kulit akan lenyap dengan benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Dengarlah, Kalajantung. Kau tidak perlu masuk ke dalam gua. Kau cukup mengantarkan kami sampai di luar saja. Kami akan memberikan banyak hadiah. Datu akan memberikan emas dan permata yang dapat kau gunakan untuk hidup bersama dengan putrimu. Tidak mungkin. Putriku saat ini tidak bersamaku lagi. Mana bisa? Putriku telah diculik pasangan suami istri yang jahat itu. Aku kini tidak punya siapa-siapa lagi. Serintil, kasihan sekali kau, Serintil, anakku. Kau bilang apa? Putrimu diculik oleh pasangan suami istri yang tadi bersamamu itu? Iya. Ya, mereka mempengaruhi putriku hingga tidak mau lagi bersamaku. Serintil telah dikuasainya. Bahal Garung, pembantu utama dari Datuk Pamor Ireng, tersenyum lebar. Ia memandang Datuk Pamor Ireng dan kemudian melirik kepada dua sosok tubuh bocah, laki-laki dan perempuan yang tak jauh dari sampingnya. Sambil menyeringai lebar, Bahal Garung menggeser tubuhnya lebih dekat lagi pada kala jantung. Anda sedang mendengarkan Rasanda Channel. Bagaimana jika aku dapat membawa putrimu itu kepadamu? Kau mau mengantarkan kami ke gua itu? Kau bisa mengambil putriku Srintil dari tangan mereka? Iya. Betul. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Datuk Pamor Ireng, ha? Bagaimana? Iya. Aku akan mengantarkan kau ke sana. Aku akan mengantarkan kalian ke gua itu. Iya. Bawalah Srintil padaku sekarang. Ayo. Benar-benar keberuntungan telah menimpa kita, Datuk. Tidak sia-sia saya menyambar tubuh bocah ini. Kalian jahat. Kembalikan aku pada ayah dan ibuku. Ayo, kembalikan. Srintil anakku. Srintil. Kembalikan aku pada ayah anakku. Bagaimana kala jantung? Iya. Kau mau mengantarkan aku? Mengantarkan kami ke gua itu? Putriku, Srintil buah hatiku. Oh, sayang. Oh, tunggu. Tunggu dulu. Kau tidak boleh menyentuhnya, ha? Kau harus mengantarkan kami dahulu, baru kau dapat kembali memiliki Srintil putrimu yang cantik manis ini, ya? Iya. Baik. Aku akan mengantarkan kalian. Ayo kita pergi sekarang. Ayo. Bagus. Ayo. Kau berhasil, Bahal. Ayo, bersiaplah. Kita berangkat. Angkat bocah perempuan itu, Gandar. Dan engkau angkat bocah laki-laki itu, Mangkuraya. Ayo. Baik, Kang. Tunggu. Untuk apa lagi kalian membawa anak yang satu itu? Selesaikan dia, Mangkuraya. Tapi mungkin anak ini juga mempunyai hubungan khusus dengan Prabu Purbaya. Satu saat kita dapat menjadikannya sebagai sandera. Aku tidak gentar dengan Maharaja Sunda itu. Apalagi jika kita telah menemukan gua itu. Selesaikan anak laki-laki. Tunggu dulu. Siapa dia? Siapa anak itu? Kau? Tidak. Kalian tidak boleh membunuhnya. Tidak, dia adalah calon suami anakku. Tidak bisa. Tidak boleh. Setan gila. Tidak, aku tidak akan mengantarkan kalian jika mantuku kau ganggu. Kalian tidak boleh membunuhnya. Ayo berangkat. Tidak. Bawa anak itu, Mangkuraja. Katakanlah, ke arah mana kita akan pergi? Di mana letak gua itu? Ikuti saja langkahku. Ayo. Tanyakan di mana arahnya. Ke arah baratkah? Kita tidak dapat mengikuti langkah orang gila itu, Bahal. Kau akan menuju ke arah sana. Iya. Ikuti saja langkahku. Bahal Garung yang juga menjadi tidak sabaran segera melumpuhkan kala jantung dan kemudian melesat ke depan ke arah barat. Pamor Ireng, pimpinan kelompok laki-laki kasar itu, mengikuti dari belakang bersama dengan 3 orang pembantu lainnya. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. dan meriang, ya. Prokol, Pak. Hidung mampet, Pak. Prokol, Dek. Sakit kepala, lah. Prokol, Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya, Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet. Untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Berhenti dulu. Kita harus tidur. Hari sudah jauh malam. Jangan berlari-lari di kegelapan seperti ini. Oh, kita harus segera sampai di tempat tujuan. Oh, tidak, berhenti. Kita harus berhenti. Aku khawatir kita akan salah jalan nanti. Berhenti. Jangan mempermainkan kami, Jantuk. Iya. Aku tidak tahu. Tapi kita harus tidur. Kita harus istirahat. Dan baru besok melanjutkan kembali. Iya, besok setelah terang tanah. Bagaimana, Datuk? Tidur, ya. Istirahat. Ikuti saja apa maunya. Kita istirahat. Iya. Aku ingin bicara dengan anakku Serintil dan juga mantuku. Bebaskanlah mereka dulu. Ayo, bebaskan. Kita berhenti untuk beristirahat. Iya. Jika mereka membuat keributan, aku akan membungkamkan kembali. Iya. Jangan berisik adik kita. Janganlah. Jangan berisik. Kau sudah mengenaliku, Serintil. Kau mengenaliku, kan? Aku ayahmu, Jantuk. Kakak, jangan menangis, adik kita. Orang tua ini tidaklah jahat. Dia justru harus kita kasihani. Apa kau bilang, bocah gendeng? Jangan berisik, Paman Jantuk. Paman Jantuk, sabarlah. Apa? Saya akan berusaha membantu Paman menyadarkan putri Paman. Tetapi Paman jangan terlalu mendesaknya. Satu saat pasti dia akan mengenali Paman. Tapi sekarang Paman sebaiknya menyingkir. Kasihanilah putri Paman. Oh, betul ya. Iya, baik. Aku akan menyingkir. Tapi tolong sadarkan agar dia dapat mengenaliku, bocah cilik, ya. Agar dia tahu aku ayahnya, ya. Tolong ya. Ya, menyingkirlah segera, Paman. Iya. Baik. Kakang. Percayalah, adik kita. Jangan takut dengan Paman Jantuk itu. Dia adalah orang baik. Sudahlah, jangan menangis. Justru 5 orang laki-laki itu sangat berbahaya dan jahat. Ja, rujak. Rujaknya, Mak. Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan 1 ya. Aku juga, Mbok, rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-garok terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, dah ada yang jor-manjor selain Kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok.